Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, la nabiyya ba'da. Pemirsa, senang sekali rasanya pada kesempatan akhir pekan ini kita dapat berjumpa kembali di dalam acara Hikmah Pagi Televisi Republik Indonesia. Setelah tadi kita menyaksikan rangkaian acara program Teledakwah, sekarang kita lanjutkan lagi kebersamaan kita dengan sebuah program yang mengajak kita untuk mengetahui lebih jauh tentang wawasan-wawasan Islam terhadap pandangan suatu persoalan. Nah, untuk kesempatan pagi hari ini kita akan berbincang lebih jauh tentang seperti apa sebuah keluarga idaman, sebuah keluarga teladan yang itu merupakan harapan dan dambaan bagi kita sebagai manusia. Namun terkadang ada saja sebuah kendala yang menghalangi di tengah perjalanannya. Terkadang keinginan kita untuk mewujudkan keluarga yang sakinah itu kandas di tengah jalan. Nah, kira-kira seperti apa keluarga teladan yang dicontohkan oleh Rasulullah? Untuk itulah pada kesempatan pagi hari ini kita akan berbincang lebih jauh tentang keluarga teladan bersama guru kita yang telah hadir bersama saya, yaitu Bapak Dr. Kiai Haji Anwar Sanusi. Beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Modern Arafah di Puncak, Jawa Barat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa kabar, Pak Kiai? Alhamdulillah baik. Halo, senang sekali datang. Apa kabar? Alhamdulillah, Pak Kiai sehat. Senang sekali bisa rasanya lihat Pak Kiai selalu sehat gitu ya. Padahal kita tahu aktivitas Pak Kiai kayaknya kemana-mana gitu, Pak Kiai. Amanah itu. Amanah, Pak Kiai. Dan terima kasih Pak Kiai telah menyempatkan diri hadir pada pagi hari ini. Dan pemirsa, kami tidak saja berdua. Kali ini kita kedatangan tamu ibu-ibu dari Majelis Taklim Ar-Rahman dari Pinang Ranti, Jakarta Timur. Assalamualaikum. Apa kabar semua ibu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Kita rancangnya janjian pagi ini pakai coklat-coklat ya, Bu ya. Terima kasih juga Bu telah berkenan hadir. Dan pemirsa, di sesi berikutnya nanti Anda juga bisa berpartisipasi di acara ini. Silakan menghubungi kami di 574-3476 bagi Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya, dan 021-574-3478 bagi Anda yang berada di luar wilayah Jakarta. Dan kami mohon dengan sangat agar nanti pertanyaan atau tanggapan yang Anda sampaikan sesuai dengan tema yang kita bincangkan pada kesempatan pagi hari ini, yaitu tentang keluarga teladan. Baik, Pak Kiai, berbicara tentang harapan kita sebagai manusia, Pak Kiai, tentu ingin mempunyai sebuah keluarga yang sakinah, yang mawaddah, yang warahmah, Pak Kiai. Tapi di sisi lain, harapan tersebut seringkali bertolak belakang terhadap kondisi yang terjadi, Pak Kiai. Nah, kira-kira apa sih sebenarnya yang terjadi sehingga harapan tersebut sering kandas di tengah jalan, Pak Kiai? Seperti apa contoh keluarga teladan itu, Pak Kiai? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebuah keluarga idaman baru bisa akan diwujudkan dalam sebuah rumah tangga di mana seisi keluarga itu menjadikan sebuah negara kecil yang penghuninya ayah, ibu, anak, pembantu dan lain sebagainya, menjadikan sebuah ikatan keluarga yang tunduk patuh kepada agama. Sebuah keluarga di mana agama terabaikan, jangan pernah, jangan pun berharap, mimpi pun jangan untuk menjadikan sebuah keluarga itu keluarga idaman. Rasulullah sang uswah kita semua menjadikan keluarga macam itu, sehingga kalimat baiti jannati rumahku surgaku bukan rumah Nabi macam istana, tetapi yang dimaksud rumahku surgaku adalah penghuni rumahku akhlaknya macam orang-orang surgawi. Itu yang membuat rumah tangga Nabi ini rumah tangga uswah, rumah tangga teladan kita semua. Ibu-ibu, ibu boleh punya harta yang banyak, suami ibu boleh punya jabatan yang tinggi, harta ibu tidak terhitung. Tapi kalau yang satu tidak punya, sengsara hidup kita. Apa itu, Pak Kiai? Yang satu itu ialah ketenangan jiwa dalam hidup. Ketenangan jiwa dalam hidup itu hanya bisa diperoleh apabila keluarga kita ini keluarga yang menjalankan nilai-nilai agama secara lurus dan benar. Jadi keberagamaan seseorang dalam rumah tangga bukan pada ucapan, bukan pada kata-kata, bukan pada marah dan lain sebagainya dengan kata-kata keras, tapi pada keteladanan orang tua terhadap anaknya. Jangan pernah bapak mengharap ingin punya anak saleh sementara bapak tidak memberikan contoh bagaimana berumah tangga secara benar. Jangan pernah ibu berharap mempunyai keluarga yang saleh dan saleha apabila sang ibu tidak memberikan contoh yang baik kepada keluarga di tengah-tengah kehidupan rumah tangganya. Sebuah rumah tangga idaman hanya bisa terjadi apabila ayah dan ibunya menjadi uswah, menjadi teladan di rumah tangga itu. Saya ingin memberikan sebuah contoh yang termudah. Sulit seorang ibu memaksa anak sudah melaksanakan ibadah sholat secara tekun dan benar kalau ibunya menjadi orang yang gemar berada di luar rumah, seperti maaf kebanyakan kaum ibu zaman sekarang ini. Seorang ayah susah berkata, kamu harus berimam sholat, berjamaah sholat di rumah gitu. Lalu ayahnya sendiri tidak pernah menjadi imam di rumah tangga, ibunya tidak pernah menjadi makmum, anak-anaknya tidak pernah menjadi makmum, cucunya juga tidak, pembantunya juga tidak. Jadi sebuah keluarga idaman itu hanya bisa terwujud apabila ayah dan ibu sebagai kepala rumah tangga menjadi contoh di rumah tangga itu. Malah kalau kita baca dalam hadis, ibu itu dalam bahasa agama disebut al-um. Al-um itu akar katanya imam dan ummah. Imam artinya pemimpin, umat artinya masyarakat yang taat azas. Tugas ibu bukan melahirkan. Melahirkan itu berat, tidak usah dipersoalkan, itu pasti. Tapi tugas seorang ibu di rumah tangga dalam ajaran Islam menciptakan pemimpin-pemimpin yang baik dan masyarakat yang soleh. Jadi kalau sebuah kelompok wanita, kaum ibu, bapak sudah tidak menjadikan uswah di rumah tangga, inilah yang menyebabkan bangsa ini tidak punya pemimpin yang baik, tidak punya rakyat-rakyat yang taat azas kepada negaranya. Akhirnya demonstrasi yang tidak bertanggung jawab, pemimpin-pemimpin yang korup dan lain sebagainya bisa terjadi. Kalau kita kaji di mana akar persoalannya, ibu-ibu tidak berfungsi sebagai ibu rumah tangga yang sebenarnya. Ibu harus jadi teladan. Ayah juga demikian. Tidak bisa seorang ayah memaksakan segala sesuatu diserahkan kepada seorang istri dalam mereka menciptakan anak yang ghulamin halim. Ada ghulamin halim itu anak yang mampu menjalin kemampuan rasio dengan akal budi. Ayah harus menjadi contoh di sana. Dan contoh itu tidak bisa dengan sekedar kata-kata. Betul-betul mengamalkan apa yang dikatakannya. Rasul pemimpin yang besar di luar tapi besar di rumah tangga. Para pejabat kita rata-rata besar di luar tapi hina di rumah tangga. Lihat pemimpin kita, di luar sangat dihormati. Oh, semua siap menghadapi beliau. Begitu masuk rumah tangga, di mata istrinya tidak bernilai dia sama sekali. Di mata anaknya tidak bernilai sama sekali. Sebuah masyarakat semacam itu, jangan pernah berkata masyarakat idaman, rumah tangga idaman, sebuah rumah tangga macam itu rumah tangga yang jauh dari nilai-nilai agama. Itu contoh persoalan. Lalu yang kedua, yang kedua, harta harus diperoleh dengan cara-cara yang halal. Seorang ayah mendapat harta dengan cara-cara yang haram, dia serahkan kepada istri dalam keadaan haram. Istrinya belanja ke supermarket, itu barang-barang haram sebab sumbernya juga haram. Qobla Isya, Asya, sebelum sholat Isya, makan malam. Darah istri jadi haram, darah suami jadi haram. Daging istri jadi haram, daging suami jadi haram. Sumbernya haram. Dia koitus, dia senggama, bersetubuh, dipancarkan sperma, diterima ovum. 9 bulan lahir jadi bayi. Bayi yang dilahirkan dari uang haram tidak mungkin jadi anak saleh. Tidak mungkin itu. Jadi, sebuah ilusi, sebuah mimpi besar kalau bapak-bapak ingin punya anak saleh sementara orang tua tidak memberikan harta halal. Itu sebenarnya konsep rezeki di rumah tangga Islam bukan banyak, tapi halal untuk ibadah mubarakah. Rezeki kecil barakah, anak saleh, istri jujur, suami tidak pernah macam-macam, lingkungan juga indah, tutur katanya manis-manis. Tapi harta haram di rumah tangga kita ada. Kalau nggak habis di rumah sakit, habis waktu pensiun. Ya. Coba ibu-ibu lihat, aneh. Kenapa di negeri kita rata-rata pejabat yang pensiun itu sekitar 70% terkena penyakit aneh itu. Ada yang stroke, ada yang tensi darahnya tidak pernah jelas itu. Sekali naik ke atas, sekali melambung ke bawah, sekali ke bawah, habis-habisan. Yang itu dalam dunia medis tidak dikenal sama sekali penyakit-penyakit semacam itu. Ada orang yang kena semacam trauma sikap hidup yang sangat traumatis. Dia takut melihat masyarakat gitu, seakan-akan orang sudah menuding siapa dia itu. Ada orang yang apa, dia setiap hari pergi ke psikiater. Wajib ibu-ibu, saya pernah punya seorang teman. Dia pada saat menjabat, pekerjaannya menjadikan orang jadi ATM. Waktu dia pensiun, dia punya penyakit yang sangat aneh. Dia tidak bisa tidur. Kalau tidur harus dijeksi dengan harga 17,5 juta. Itu tiap sore kalau menjelang tidur. Kalau bangun, habis bangun lemah. Dia bilang kalau tubuh saya dijatuhkan di tambang, barangkali seperti kain gitu. Dia harus dijeksi dengan harga 24 juta. Jadi satu hari dia harus bisa bangun dan tidur, itu sekitar 51 juta. Setiap hari, harta yang dia cari selama ini habis di meja dokter. Dia mesti ngundang dokter dari Queen Elizabeth dari Singapura, ditempatkan di hotel, yang pagi siang diambil oleh anaknya buat menjeksi sekedar bangun tidur, menjelang tidur, bangun tidur, menjelang tidur. Hidup macam itu, lalu apa maknanya? Jangan cerita keluarga teladan itu, jangan cerita. Kalau kita kaji kenapa diperoleh harta dengan cara-cara yang haram. Kalau majlis ulama kemudian sekarang memperdebatkan apakah koruptor bisa disolat jenazahkan apa tidak, saya kira sangat benar majlis ulama itu. Kalau kita lihat la yasiqu sarif hina yasiqu huwa mu'min, tidak mungkin orang beriman solat tapi korupsi. Kalau dia waktu korup dia punya iman. Orang solat beriman mengaku muslim mengaku umat Rasulullah, tapi dia korup. Waktu dia korup iman sedang diinjak-injak di keranjang sampah. Kalau mati kafir dia. Orang kafir tidak berhak disolat jenazahkan. Benar, majlis ulama sangat tepat itu. Apakah bisa disolat jenazahkan atau apakah tidak? Nah, sebuah keluarga teladan, keluarga yang mungkin sederhana. Bahwa umat Islam disuruh kaya, iya. Itu tidak perlu kita perdebatkan, itu iya. Tetapi Islam mengajarkan cari kekayaan dengan cara-cara yang halal, thayyiban, mubarakah. Jangan kemudian seperti kehidupan sekarang ini, yang kemudian kita tidak kenal halal dan tidak kenal haram. Malah banyak orang yang berkata, oh gimana ceritanya Pak Kiai, yang haram saja susah dicari, apalagi yang halal. Na'udzubillah. Sedih kita mendengar istilah-istilah yang seperti itu Pak Kiai, ya. Di sisi lain tadi mendengarkan cerita atau uraian Pak Kiai itu sambil merinding nih kelihatannya saya nih Pak Kiai. Pak Kiai, kita masih akan lanjutkan Pak Kiai, namun kita harus jeda sesaat. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, tentu kita ingin memahami dan mengetahui lebih jauh tentang seperti apa keluarga idaman itu, bagaimana cara mewujudkannya. Kalau sudah terlanjur misalkan seperti kondisi saat ini, seperti apa kita membalikannya? Tetaplah bersama kami, kami akan kembali setelah informasi yang berikut ini. Selamat pagi Televisi Republik Indonesia. Pagi ini kita masih berbincang tentang keluarga teladan bersama Bapak Dr. Kiai Haji Anwar Sanusi. Dan kami sampaikan salam bagi Anda yang baru bergabung bersama kami. Jika Anda ingin berdialog, silakan di 574-3476 bagi Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya, dan 021-574-3478 bagi Anda yang berada di luar wilayah Jakarta. Oke, kita lanjutkan sebelum menerima telepon. Pertanyaan sederhana, Pak Kiai. Kalau misalkan problematika itu terjadi saat ini kepada kita atau kepada keluarga kita, bagaimana upaya kita untuk bisa mengembalikan kepada rel atau koridor yang benar, Pak Kiai? Semua seisi rupa harus dengan tegas itu mempunyai hakam untuk memutuskan tentang semua arrujua ilallah. Dia mesti kembali ke jalan kebenaran, baik secara perlahan disampaikan maupun secara keras disampaikan kepada seisi rumah itu. Saya katakan dengan keras, Islam kan tidak mengenal kekerasan sebenarnya. Keras di sini dalam arti sikap, bukan dengan ucapan caci maki, bukan dengan memukul dan lain sebagainya, tapi harus keras. Seperti begini ya. Kalau kalian tidak sholat, hai anak-anak, Ibu harus berkata gitu. Mulai hari ini jajan stop. Aku tidak memberikan jajan lagi mulai hari ini. Itu contoh kalimat keras. Ya. Ya, kalau anak sudah 7 tahun tidak sholat harus dipukul, bukan dipukul dengan benda-benda keras dalam ajaran agama, dipukul dengan nasihat-nasihat yang sangat keras. Itu jauh lebih keras daripada benda-benda tajam, benda-benda tumpul gitu ya, jauh lebih keras. Nah, saya masih melanjutkan sedikit tahu. Oke, kita terima dulu penelpon yang sudah tersambung. Yang ingin berpartisipasi, silakan yang tersambung di ujung telepon sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji. Ya, Pak Amar dari Kebun Jeruk. Iya, alhamdulillah sehat-sehat semua. Ya, silakan Pak Amar. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam agama kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yang Mulia, Pak Anwar Sanusi. Pak Amar sehat. Alhamdulillah Pak. Aduh, saya guru-guru saya nih Pak Anwar Sanusi ini. Amin. Silakan Pak Amar. Ya, ketemu lagi nih. Begini Pak Anwar Sanusi, setiap pernikahan itu pasti ada doa Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adam Hawa dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Khadijah Kubra. Betul. Jadi ini doa yang sesungguhnya setiap saat dibacakan oleh baik pengulu ataupun pembaca doa. Ya. Tapi kenyataannya pada saat ini banyak, padahal banyak buku-buku beredar sudah diterjemahkan dari bahasa Arab ke dalam bahasa kita, kok tidak merumput gitu di kehidupan sehari-hari. Apakah sudah saat ini dajjal sudah merajalela atau keteladanan sudah tidak ada di dalam rumah tangga nih? Okay. Ini menjadi masalah buat kita. Terus kemudian satu lagi. Banyak keluarga atau orang tua tidak memahami agama secara komprehensif gitu, sehingga tidak bisa menerapkan kepada anak-anaknya gitu. Okay. Jadi bagaimana misalnya kita rumah tangga bisa menjadi keluarga sama keluarga sakinah mawaddah warahmah gitu. Baik, demikian Pak Anwar Sanusi. Terima kasih Pak Anwar. Baik, terima kasih Pak Amar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amar. Silahkan penelpon yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, silahkan Bapak dengan siapa, dari mana? Dengan Pak Rifanto di Gorontalo. Pak Rifanto dari Gorontalo. Silakan Pak. Iya. Sebenarnya ini tentang keluarga yang teladan gitu. Betul. Supaya kita bisa apa ya, mendapatkan keluarga yang teladan itu, cirinya itu bagaimana Pak? Cirinya ya. Oke, dia ada pertengkaran dalam rumah tangga. Baik. Itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Penelpon kita yang ketiga. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Yori dari Tebet. Alhamdulillah. Silakan Pak Haji. Rahmati Allah. Langsung saja sama Pak Kiai. Ya, jadi saya mau tanya Pak Ustaz. Jadi ada teman saya cantik sekali nih. Jadi dia itu mengatakan bahwa sepertinya hati saya ini menginginkan untuk membuka jilbab yang sebenarnya sudah dari kecil dianjurkan untuk dipakai gitu. Hatinya terus bergerak untuk terus membuka gitu, untuk membuka hijab gitu ya. Jadi saya melihat bahwa selama ini banyak orang tua menyuruh anaknya melakukan sesuatu bukan dasarnya karena prinsip gitu, jadi karena suatu kebiasaan. Nah, bagaimana membuat semua orang tua muslim yang ideal itu untuk menganjurkan anaknya itu karena dasarnya itu falsafah hidup yang diperjuangkan itu bukan hijab atau apanya, tapi falsafah hidupnya itu bagaimana menyampaikan orang tua itu menyampaikan kepada anggota keluarganya yang dipertahankan itu prinsip atau falsafah hidup. Terima kasih. Baik Pak Jori, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Yang terakhir mungkin satu kesempatan kepada Ibu untuk bertanya, silakan tolong disebutkan namanya Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haja Titi Ruhyati, Ketua Majelis Taklim Ar-Rahman Pemberanti. Saya ingin bertanya Pak Kiai, bagaimana menghadapi salah satu seorang anak yang berat melaksanakan sholat padahal orang tua sudah memberikan uswah, uswatun hasanah dalam segala hal dan sudah juga memberikan makanan yang halal dan juga menasihatinya, memberikan doa kepadanya, namun belum saja tergerak hatinya untuk tepat waktu sholat, lalai dalam melaksanakan sholat, kadang-kadang bahkan sampai meninggalkannya. Apakah itu termasuk kesalahan orang tua atau yang dikatakan dalam Al-Quran innama amwalukum wa auladukum fitnah? Terima kasih Pak Kiai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hajah. Ada empat penanya nih Pak Kiai. Yang pertama Pak Ahmad tadi dari Kebun Jeruk. Di dalam pernikahan itu kita sering mendengarkan doa ya tentang Nabi Adam, tentang contoh Nabi Muhammad dan lain sebagainya. Tapi kata beliau seolah hal itu sulit teraplikasikan ke dalam praktik keseharian orang-orang yang melaksanakan pernikahan itu. Bahkan panduan doa itu juga sudah diterjemahkan ke dalam bahasa kita gitu Pak Kiai. Nah kenapa hal itu bisa terjadi? Apakah karena pengaruh dajjal yang begitu banyak kata beliau tadi di tengah-tengah masyarakat kita? Silakan Pak Kiai. Beragama itu benar mesti komprehensif benar. Sering kita membaca doa sementara sikap kita berlainan dengan doa itu. Betul. Karena apa yang dibaca dalam doa itu tidak pernah difahami. Saya ingin ambil contoh dalam pernikahan. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa wa Yusuf wa Zulaikha Ibrahim wa Siti Sarah. Kenapa tidak Ibrahim wa Siti Hajar? Siti Sarah itu kan Yahudi turunannya. Jadi tanpa disadari oleh kita, waktu kita menikahkan anak, kita mendoakan anak itu jadi pengikut Yahudi. Dan itu para penghulu sampai hari ini, para naib tidak pernah menyadari itu. Waktu anak pengantinnya didoakan jadi Yahudi itu. So, ibu dengar kan? Ya, Allahumma alif bainahuma kamalaf tabaina Adam wa Hawa. Oke. Okay. Betul. Kamalaf Yusuf wa Zulaikha. Oke. Okay. Kamal tabaina Ibrahim wa Siti Sarah. Siti Sarah itu turunannya langsung ke Musa, ke Isa dan sebagainya. Itu Yahudi semua. Kenapa tidak Ibrahim wa Siti Hajar? Itu kan Ismail ke Muhammad dan seterusnya. Betul. Nah, contoh betapa kita sering berdoa tidak pernah paham apa yang kita baca dalam doa tadi. Itu sebabnya sebaik-baik doa adalah bahasa yang dipahami oleh kita, bahasa ibu. Bahasa ini kan punya Allah seluruhnya. Ibu jangan pernah berpikir kalau pakai bahasa Pinang Ranti Tuhan gak ngerti apa yang baca dalam doa. Jangan sesempit itu berdoa. Ini yang sering saya katakan, majlis ilmu lebih mulia dari majlis zikir. Ini yang sering saya katakan. Sebab zikirnya, doanya orang yang tidak berilmu beda dengan doanya orang yang punya ilmu. Orang yang punya ilmu berdoa memahami apa yang dia doakan, sehingga khusyuk waktu dia berdoa. Orang yang tidak ilmu, dia berdoa, dia berzikir dan lain sebagainya, tapi tidak paham apa yang dia sampaikan, sehingga pada saat dia berdoa, doanya berlalu tanpa bisa diamalkan sama sekali. Jadi beragama masih komprehensif. Saya setuju sepenuhnya dengan pertanyaan tadi itu. Baik, kemudian yang kedua dari Pak Rifanto dari Gorontalo. Ciri-ciri keluarga yang teladan itu yang seperti apa? Keluarga teladan itu pertama keluarga yang menjadi contoh orang tuanya. Yang kedua, ada kalimat-kalimat indah dalam rumah tangga itu, sehingga anak tidak bising dengan rumah tangganya. Saya ingin ambil contoh. Nabi menyebut kata salah kepada anaknya tidak pernah. Jadi apa yang disebutkan Nabi kalau anak beliau khilaf, kalimat Nabi begini, sayang, peraturan dari Allah tidak ada itu. Oh, subhanallah. Itu. Saya mohon maaf, ibu begitu ke anak? Belum bu, belum, jangan kaku. Belum, oke. Begini indahnya Islam. Para petugas juga, para pejabat, kalau ada umat Islam 1-2 orang nakal, jangan suka mengeneralisir Islam itu buruk. Nabi menyebut kata Khadijah, manggil istri tidak pernah. Ya Khadijah, tidak pernah. Nabi panggil Khadijah, ya Habibullah, wahai kekasih Allah. Kenapa suami ibu tidak memanggil itu kepada ibu? Wahai kekasih Allah sayang, kenapa tidak begitu? Itu Islam. Kalau kita sampaikan begini aneh. Sebab rumah tangga kita rumah tangga Yahudi semua. Doanya tadi udah Yahudi ya. Yahudi. Nabi kalau panggil Aisyah, kalau di luar Humaira. Humaira itu wanita yang pipinya kemerah-merahan. Bidadari itu putih kekuning-kuningan. Pipinya kayak rose, kemerah-merahan. Kalau di Indonesia kan orangnya hitam pakai rose gitu. Agak lain. Tapi kalau di luar Nabi manggil Aisyah. Kalau di rumah manggilnya Isya. Kalau Nabi pulang dari mana-mana, jadi gini. Assalamualaikum Isya. Jibril tadi kirim salam buat Isya sayang. Subhanallah. pernah tidak kita mempraktikkan rumah tangga macam itu? Ibu jangan cemburu ya, saudara penanya dari Gorontalo jangan cemburu. Nabi meniup air pemberian istri tidak pernah. Karena kepanasan gitu. Aisyah bertanya gini, Kanda, kenapa tidak pernah meniup air pemberian Dinda kalau terasa hangat? Kata Nabi, sayang, karena tidak mau meniup air pemberian Dinda, khawatir kalau perbuatan Kanda menyinggung perasaan Adinda. Berpuluh-puluh tahun air tidak pernah ditiup oleh Nabi. Takut isi tersium. Jadi begitu sang suami menjaga martabat wanita kaum ibu, sebab memberikan uswah di rumah tangga. Itu yang Nabi berkata gini, makruman nisa illa karim. Tidak akan suami memuliakan istri kalau hatinya tidak mulia. Itu bahasa Nabi. Kalau pakai bahasa Pidang Ranti, laki-laki yang tidak pandai memuliakan istrinya, laki-laki bejat moral di hadapan Allah. Apa kita begitu selama ini? Maaf, jangan pun masyarakat awam, para kiainya pun tidak begitu. Jadi Islam cuma cerita di atas bibir, lip service. Islam itu pun masih aplikatif. Keberagaman seseorang tidak pada pengakuan. 100 kali kita mengaku Muslim, akhlak kita macam Yahudi, kafir juga di hadapan Allah. Kita mengaku Muslim, salawat sebentar, zikir sebentar, kelakuan nipu orang, korupsi tengah masyarakat, tidak jujur, mulut kita kasar, ibadah semau-mau, berkhianat kiri kanan. Ngaku Muslim kafir juga depan Allah, kehidupan kita macam itu. Jadi Islam dan tidaknya orang bukan pada pengakuan, bukan pada bendera, bukan pada kartu anggota partai, bukan itu Islam. Islam seseorang pada nilai-nilai yang dia amalkan dari kehidupan keberagaman seseorang. Aplikatifnya ya di, aplikasi. Baik. Kemudian Pak Haji Yori dari Tebet tadi tentang kata beliau ada teman beliau wanita cantik tapi ingin membuka jilbab. Nah, padahal di sisi lain kata beliau orang tersebut memang sudah dari kecil diajarkan untuk begitu. Nah, ini apakah karena orang tuanya yang hanya senantiasa untuk memaksakan kehendak harus pakai kerudung tanpa memaknai itu? Aneh ya. Sekarang orang sedang enak memilih jilbab di mana-mana. Betul. Orang-orang yang non-Muslim pun sekarang sudah mulai berjilbab menutup aurat. Betul. Sementara ada umat Islam yang sekarang pakai jilbab mau dibuka, aneh itu. Aneh memang. Tapi begini. Ajarkan kepada anak melakukan sesuatu karena pemahamannya. Sebuah kebiasaan yang kurang sehat di Indonesia, orang suka begini. Saudara-saudara kalau pergi haji, cara tawaf begini. Mestinya kiai bukan begitu ngajar. Bukan bagaimana cara kita tawaf, kenapa kita harus tawaf. Bagaimana cara jumroh, bukan begitu. Kenapa kita mesti ke jamarat, kita jumroh. Sama. Jangan kalian harus pakai jilbab begini caranya, bukan itu. Berikan pemahaman kepada dia, kenapa manusia disuruh berjilbab oleh Allah. Kalau dia mempergunakan jilbab karena pemahaman dirinya, dipaksa oleh siapapun, dia gak akan buka. Nah, kenapa anak-anak kita sekali waktu mempergunakan, sekali waktu tidak? Karena apa yang dia lakukan tidak paham fungsinya. Kenapa orang berjilbab? Coba berikan pengertian umpama berjilbab itu menjaga aurat dari pandangan-pandangan orang yang tidak sehat. Berjilbab itu adalah mencegah hal-hal yang buruk di tengah-tengah kehidupan. Ibu-ibu, secara kejiwaan, orang yang tidak berjilbab jauh lebih mudah digoda setan dibanding orang-orang yang berjilbab. Laki-laki yang memandang wanita berjilbab jauh lebih santun dibanding memandang perempuan yang auratnya terbuka. Coba ibu lihat di, ibu suka mall, suka kemana, lihat bapak-bapak yang melihat ibu-ibu yang berjilbab, semua dia hormati. Saya kiai kampung tadi, saya cuma ngajar di kampung-kampung becek, musala-musala kecil. Salah satu tempat dulu yang pernah saya ajar itu bekas preman-preman, bekas orang-orang nakal. Jadi kata kepala preman begini, Pak Kiai, senakal-nakal kami kalau ada orang berjilbab diganggu orang, kami hajar orang itu. Kami tidak pernah mengganggu orang yang berjilbab. Orang-orang yang kami ganggu itu kan perempuan-perempuan nakal yang tidak berjilbab, katanya. Itu sebuah contoh kecil. Jadi indahnya berjilbab itu bukan cuma agama. Orang nakal pun tahu bahwa orang-orang nakal belum bisa hatinya berjilbab, soal lain itu ya. Betul. Tapi hati kecil mereka berkata yang benar itu semacam ini sebenarnya. Sama dengan koruptor mama. Dia tahu orang koruptor itu salah. Yang tidak koruptor itu mulia. Dia tahu. Cuma dia tidak bisa mengendalikan hidup. Sama seperti itu. Jadi Pak Yoris dari Tebet, ajarkan kepada dengan penuh cinta kasih tetap berjilbab. Pergunakanlah itu. Baik, kemudian yang keempat, Bu Hajah Siti Ruhayati tadi menanyakan tentang bagaimana menghadapi anak yang susah sholat, padahal sudah dicontohkan. Apakah ini merupakan sebuah fitnah yang disebutkan Al-Quran itu? Ya, fitnah itu batu ujian, Ibu. Selama ini fitnah dianggapnya cerita macam-macam, fitnah batu ujian. Begini, kalau Ibu punya anak dari kecil baik, Ibu tidak merasa punya anak. Ibu akan merasa punya anak kalau anak itu sekali-kali nakal. Ibu punya uang Ibu 100 ribu, mau belanja ke supermarket, tiba-tiba tinggal 70 ribu. Ibu bilang, kemana uang terjut yang 3 ribu lagi nih? Anak saya pasti yang ambil. Ibu berasa punya anak. Kalau anak tahajudnya kuat, puasa Senin terusnya kuat, tutur katanya baik, kalau ketemu Ibu mencium-cium, baik, Ibu gak merasa punya anak. Itulah yang namanya batu penguji sekali-kali anak berbuat khilaf. Itu kan tantangan buat Ibu. Ibu barangkali dakwah keluar agak susah, dakwahi anak. Kekeliruan kita selama ini, kita sudah bisa dakwah keluar, rumah tangga kita berantakan gak karu-karuan. Kita dakwah kemana-mana, anak kita juga jauh dari ibadah, agama tidak pernah dia hayati, tidak pernah dia makan. Nah itu tantangan buat Ibu dari Allah. Coba sebagai ustazah, pimpinan majlis ta'lim, kata Allah, dakwahi keluarga dulu. Berapa banyak ustazah anaknya tidak jelas ujung pangkalnya? Banyak. Berapa banyak ustaz yang tidak jelas rumah tangganya? Berapa banyak gitu? Nah coba kita jadi ustazah, Ibu jadi ustazah, saya jadi ustaz gitu, Adinda jadi ustaz. Kita berikan contoh pada orang, ini contoh kita dakwah keluar karena rumah tangga kami sudah beres. RT kami sudah beres, RW kami sudah beres, kami dakwah kemana-mana. Mestinya setiap orang itu bersikap semacam itu, negeri ini beres. Sekarang tidak, kalau dakwah jadi profesi buat mencari hal-hal lain yang sifatnya sifat kepentingan sesaat, bertambah banyak kiai, bertambah rusak umat nanti kalau begitu. Tapi kalau kiai-kiainya sudah bisa jadi uswah kemana-mana, berapa banyak kita dengar ucapan-ucapan masyarakat, orang menyebut kata-kata ustaz tidak nyaman kita dengarnya. Ustaz apa? Ustaz anu, mencibir umat gitu. Kenapa? Karena keliruan kita. Nah Ibu, itu batu penguji dari Allah, terima, syukuri itu. Kalau punya anak sekali-kali nakal, mesti bersyukur Ibu kepada Allah. Dengan itu kita mendapat pahala jihad di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Ibu, selamat berjuang terus menciptakan anak-anak yang saleh. Baik, wajah mudah-mudahan terjawab. Sudah ada 4 pertanyaan yang sudah kita jawab. Baik, nampaknya sudah ada yang ingin berdialog lagi bersama kita. Silahkan penelpon yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bapak, dengan siapa, dari mana? Dari Tangerang, Pak. Dengan Bapak? Nanto Suwardi. Pak Nanto? Pak Suwardi. Pak Suwardi, mohon maaf, silahkan Pak Suwardi dari Tangerang. Mohon maaf Pak, ini barangkali luar di luar tema. Silahkan Pak. Mau menanyakan tentang ini Pak, zikir dan doa Pak. Zikir dan doa? Ya, kenapa ya. Bapak? Zikir dan doa itu kan ada yang berpendapat bahwa zikir dan doa itu apabila dijaharkan adalah termasuk bid'ah, apalagi zikirnya zikir berjamaah setelah sholat. Bagaimana itu pendapat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suwardi dari Tangerang. Ya, silakan penelpon yang berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan Bapak, dengan siapa, dari mana? Dari Tarsui Pak, dari Riau. Dari Riau, silakan Pak. Begini Pak, kadang-kadang kami mendengar pengajian itu apa, berikan contoh-contoh kehidupan para sahabat dan para nabi gitu kan, yang tentang kesabarannya menghadapi anak-anaknya atau menghadapi keluarganya gitu. Jadi pertanyaan saya, apakah contoh-contoh itu bisa dilakukan atau dicontoh oleh orang-orang awam yang seperti kita gitu kan? Seperti kesabaran nabi, kadang kita kan disuruh mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam gitu. Baik. Pak, itu saja Pak. Jadi itu pertanyaan saya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tarsui dari Riau. Satu kesempatan mungkin pada ibu yang hadir, silahkan. Mohon disebutkan namanya Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, dari Majelis Taklim Ar-Rahman Pinang Ranti. Silakan Bu Iroh. Kiai, saya mau bertanya pada sebuah keluarga yang menambahkan keluarga sakinah mawaddah warahmah sesuai dengan temanya, tetapi seorang bapak tidak banyak atau memberikan contoh-contoh yang baik pada anak-anaknya. Tetapi ibunya lah yang banyak berperan menyampaikan kebaikan kepada anak-anaknya. Yang saya mau tanyakan, apakah seorang ibu seperti ini sudah melangkahi hak daripada suami? Dan bagaimanakah si suami, apakah sudah menjalankan hak dan kewajibannya kepada keluarga? Sekian, terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Iroh, terima kasih. Ada tiga pertanyaan, Pak Suwardi dari Tangerang, Pak Tarsui dari Riau, dan Bu Iroh. Namun kita harus jeda saat dan pemirsa, tentu Anda ingin mendengarkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Di samping kita mungkin punya pertanyaan yang lain yang mengarah lebih jauh tentang aplikasi dalam kehidupan rumah tangga kita. Jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah informasi yang berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama Hikmah Pagi Televisi Republik Indonesia, dan kita masih berbincang tentang keluarga teladan bersama guru kita Bapak Dr. Kiai Haji Anwar Sanusi. Dan kami sampaikan salam bagi Anda yang baru bergabung bersama kami. Baik Pak Kiai, kita lanjutkan. Ada tiga pertanyaan yang terakhir yang menanya kepada kita. Yang pertama Pak Suwardi dari Tangerang, tentang zikir dan doa serta zikir berjamaah. Ada sebagian yang mengatakan bahwa itu merupakan sebuah bid'ah. Bagaimana agama kita melihat persoalan ini? Ini sebuah pertanyaan klasik, pertanyaan lama ini yang sebetulnya sudah banyak jawabannya. Saya ingin memperluas. Bid'ah itu coba jangan dianggap begini, sesuatu ibadah yang dilakukan di dalam dan di luar ibadah yang tidak diberikan contoh oleh Nabi. Nabi sangat benci pada orang yang tidak memperhatikan anak yatim. Maka orang yang mendiamkan anak yatim hidup sengsara itu bid'ah seumur hidup. Nabi sangat tidak suka kepada orang yang mulutnya kasar. Orang yang mulutnya kasar itu melakukan bid'ah seumur hidup. Kenapa bid'ah tidak diartikan begitu sih? Kita berputar pada bid'ah sekedar umpama nyenggol istri batal apa tidak, mengucap salawat termasuk bid'ah apa tidak, maulid Nabi bid'ah apa tidak. Kalau begitu cara memahami agama, kita tidak pernah beranjak dari tempat semula, tidak akan maju kita beragama begitu. Malah berantem terus ya bagai berkelahi. Dan itu gak akan selesai, itu masing-masing punya dalil. Jangan dianggap orang yang melakukan hal-hal yang dibid'ahkan oleh orang lain tidak punya sandaran yang kuat. Betul. Jadi gini, kalau ingin rukun umat nih, Islam itu satu, tetapi aplikasi ajaran Islam itu banyak. Kalau orang sudah mengucap syahadatain, itu kita. Jangan kita anggap orang lain. Dia sekalipun sudah mengucap kalimat syahadat, kalau begini maka dia bukan golongan kita. Kita memecah belah umat, paham keagamaan semacam itu. Kalau sudah mengucap syahadatain, itu kita. Siapapun, apapun keyakinannya. Madhab itu kan cerita kecil. Kalau orang sudah bersandar pada Quran dan Sunnah Rasul, apa yang akan kita pertentangkan lagi diantara itu semua? Itu bedanya orang sama kita. Orang soal-soal besar dianggap soal biasa, kita masalah kecil dibesar-besarkan. Kalau begini cara berpikir, umat tidak pernah akan maju. Sampai kapan pun tidak pernah akan maju itu. Yakini apa yang kita pegang benar, yakini. Tapi jangan sambil menyalahkan orang. Jangan berkata gini, ini pahamku, yang tidak sesuai dengan aku salah. Ada kalimat terakhir lagi, maka itu termasuk di luar Islam, itu ke neraka. Kayaknya Allah itu membuat surga buat dia dan golongannya saja. Betul. Paham semacam itu buat saya itu tafarruqah, memecah belah kehidupan umat. Paham semacam itu. Yakini akan berpaham macam apapun dalam agama karena ijtihad seseorang. Betul. Silakan dan yakini. Islam membenarkan sejak zaman Rasulullah, paham-paham semacam itu sudah ada. Tapi jangan sambil mencaci maki orang, kemudian orang lain salah, dia kafir, masuk neraka. Wah, kalau sudah gitu, itu sudah memecah belah kehidupan beragama. Alhamdulillah. Kemudian Pak Tarsui dari Riau tadi, beliau menanyakan tentang Nabi itu kan memang uswah kita. Nah, banyak hal yang bisa kita teladani. Tapi di selain, apakah orang awam mampu mencapai keteladanan seperti Nabi? Nabi itu uswatun hasanah, teladan utama. Kalimat teladan utama artinya bisa kita teladani. Akhlak Nabi tidak ada yang tidak bisa kita teladani, semua bisa. Yang tidak bisa diteladani dari Nabi cuma satu, dalam hal menerima wahyu. Karena itu mujizat ya. Kalau itu mujizat, tidak bisa kalau itu kita meneladani. Tapi dalam hal mencontoh akhlak beliau, kalau Nabi tidak bisa dicontoh akhlaknya, tidak akan ada. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Tidak akan ada dalil itu, ayat itu, kalau memang akhlak Nabi tidak bisa dicontoh. Saya ambil contoh. Nabi itu sebagai laki-laki, ibu-ibu, kalau mata kakinya kelihatan, beliau malu kepada orang. Sementara sekarang bukan laki-laki menutup mata kaki, perempuan auratnya dipertontonkan kepada orang. Itu kan contoh yang bisa kita amalkan. Nabi itu kalau datang ke sebuah majelis dalam sebuah ta'lim, harum ruangannya. Umat Islam sekarang kalau masuk ke sebuah masjid, ke sebuah ta'lim, begini semua. Tutup hidung. Nabi itu kalau masuk ke sebuah ruang, ya ingin ruang itu indah, berbunga-bunga. Kita sekarang kalau masuk ke sebuah ruang, ruang kita berantakan. An-nazafatu minal iman, kebersihan itu bahagian pokok dari iman. Kita sholat, ngaji, puasa, haji, umroh, kalau rumah kita kotor, ibu-ibu, iman kita belum teruji gitu. Jadi orang yang rumahnya kotor jangan mengaku mukmin sejati, jangan. Orang Islam itu juga kasih ibu-ibu kan. Ibu-ibu kalau waktu membersihkan rumah bersih gitu. Ibu harus pikir gini, aku sedang mengamalkan hadis Rasulullah. Jadi ibadah gitu. Jadi jangan mikir agama cuma sholat, ngaji, puasa. Kalau ibadah cuma sholat, ibu, sekali sholat 10 menit. 5 kali sholat 50 menit. Yang 23 jam 10 menit apa? Ibadah dalam Islam bukan hanya salat. Semua gerak langkah hidup dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Semua itu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, dan yang ketiga, Bu Iroh tadi menanyakan jika seorang bapak itu tidak memberikan contoh yang baik kepada dalam keluarganya gitu. Dan malah yang berperan itu ibu. Nah, apakah memang di sini sudah pengambil alihan hak suami nih karena ibu melaksanakan segala sesuatunya di rumah ini, Pak Kiai? Di rumah tangga itu ibu yang utama berkuasa memang ibu dalam hal pendidikan. Anak tidak makan, bapak berdosa. Tapi kalau anak akhlaknya buruk, itu yang diseret ke neraka ibu. Ibu jangan senang-senang aja di organisasi perempuan di kampung, rapat aja kerja rapat, main poli rapat, badminton main. Boleh main poli silakan, orang bisa menjadi sehat. Ibu pakai training main poli, bagus itu. Olahraga silakan olahraga, tapi tugas utama ibu jangan lupa menjadikan anak-anak kita permata dalam kehidupan itu. Apakah melangkahi laki-laki, melangkahi ayah anak-anak, melangkahi suami? Tidak. Di rumah tangga itu yang berfungsi dua, ayah dan ibu. Dalam hal ayah tidak mampu, ibu harus tampil ke depan. Dalam hal ibu tidak bisa, silakan ayah tampil ke depan. Sama aja, tidak ada apa-apa. Malah ibu bisa berkata kepada suami, ayah gitu, dalam hal ini bunda harus di depan gitu, menyelesaikan kepentingan anak-anak. Itu malah ibu bukan melangkahi, istri teladan itu. Istri yang baik begitu. Ini pertanyaan barangkali mewakili kebanyakan kaum ibu ini. Betul. Pertanyaan. Ya. Mestinya kaum ibu dalam hal bapak-bapak tidak bisa berfungsi dalam hal pendidikan anak, maka ibu harus mengambil peran ayah, tampil di tengah-tengah kehidupan itu. Dan memang ibu itu madrasah. Ibu itu madrasah di rumah tangga. Jadi apa yang ibu lakukan, apa yang ibu berikan, apa yang ibu ajarkan, bukan cuma pengajaran dari seorang ibu, tapi pendidikan. Kalau pengajaran ibu cukup menyekolahkan anak ke sebuah tempat, sekalipun itu bukan terminal terakhir pelajaran, pengajaran. Tapi pendidikan itu bukan di sana adanya, di rumah tangga. Kalau ibu melakukan itu, ibu sedang memberikan, melakukan pendidikan sekaligus pengajaran. Kalau ibu sedang menyerahkan anak ke sekolah, anak sedang melakukan belajar, belum tentu pendidikan. Ya. Tugas utama ibu. Baik, ibu, mudah-mudahan terjawab. Pak Kiai, di 2 menit terakhir Pak Kiai, pertanyaan saya sederhana. Kita saking sibuknya nih suami istri saat ini sehingga menyerahkan anak itu banyakannya dititipkan pada orang yang membantu di rumah kita. Di sisi lain adalah seolah kita sudah cukup nih ketika menyekolahkan anak ke sekolah yang mahal. Nah, itukah tanggung jawab yang sesungguhnya dari sebuah keluarga, orang tua dan ibu di sini? Adalah sebuah kekeliruan besar kalau kita menyerahkan pendidikan anak semata-mata ke sekolah. Sekolah itu baik, tapi bukan terminal terakhir. Bukan. Sekolah itu hanya tempat anak di mana guru memberikan wawasan. Anak berinteraksi dengan teman-temannya, saling bertukar pikiran tentang sesuatu hal, tentang problematika kehidupan. Tetapi semua solusi kehidupan adanya di rumah tangga. Sekarang bukan cuma itu. Kalau anak diserahkan pendidikannya kepada pembantu, ibu insya Allah mental anak ibu juga berpental pembantu. Nggak akan jauh dari itu. Anak kita serahkan. Banyak sekarang di rumah tangga anak lebih cinta pada pembantunya daripada ibu kandungnya. Iya, betul. Itu bahaya besar itu. Bahaya besar. Kalau ibu punya anak, ibu akan ke pasar, anak minta ikut nangis, ibu jangan marah, itu benar itu. Ibu benar, anak benar. Tandanya ibu menanamkan cinta mendalam kepada anak. Kalau sekali waktu ibu mau pergi kondangan, kemudian anak nangis minta ikut, itu pendidikan rumah tangga yang benar. Tandanya anak jatuh cinta yang sangat mendalam. Kalau pakai bahasa anak muda, falling in love and true love gitu. Jadi cintanya benar kepada orang tuanya, cintanya sejati. Kalau ibu pergi meninggalkan anak, anaknya berkata gini, ya pergi aja gak apa-apa. Itu pendidikan sudah gagal itu. Sesuatu berada di situ ya. Ada something wrong. Ya. Ada sesuatu yang salah. Ibu mau pergi ibu kondangan, lalu kata anak ibu, ibu kondangan aja nggak apa-apa. Itu ada sudah alamat baik. Jadi kalau anak ibu menangis ibu tinggal, itu benar. Jadi pendidikan bukan semata-mata pengajar. Baik Pak Kiai, inginnya lebih jauh berdialog tentang ini bagaimana, namun sayang kita dibatasi waktu. Terima kasih Pak Kiai telah berbagi ilmu buat kita semua. Mudah-mudahan dengan kesempatan kita bisa lanjutkan. Ibu-ibu dari Majelis Taklim Ar-Rahman juga terima kasih telah hadir pada kesempatan pagi hari ini. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya kita semakin paham bahwa yang namanya keluarga, surgaku, baiti jannati surgaku adalah ada di rumahku, itu adalah esensinya menghadirkan ruh-ruh surga di dalam rumah tangga kita. Mudah sekali untuk diwujudkan asal kita mau menanamkan nilai-nilai agama kepada seluruh penghuni yang ada di rumah itu. Mudah-mudahan perbincangan yang singkat ini memberikan inspirasi dan memberikan pencerahan kepada kita untuk bisa dilaksanakan. Dan akhirnya kami harus undur diri dari hadapan Anda. Atas nama rekan-rekan kerja yang bertugas, saya Rahmat Jasmuri berterima kasih atas kebersamaan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.